Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma. Kita akan menyebutkan tafsir dari surat Al-Ma'un. Kata Allah, fawailul lil musallin, dan kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Maksudnya siapa orang-orang salat ini? Jangan diberhentikan ayat ini ya. Berarti orang-orang yang salat celaka, tidak benar. Tetapi orang-orang yang apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang makna sahun, orang-orang yang lalai. Sahu dalam bahasa Arab artinya lupa. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sahun ini, subhanallah, Allah mengatakan celaka bagi orang-orang yang salat. Ini yang sholat saja bisa jadi celaka. Kalau sholatnya ngaco, apalagi yang tidak sholat. Subhanallah. Oleh karena ikhwan, sholat perkara yang penting. Perkara yang penting. Sampai anak-anak kecil, sejak kecil sudah dilatih untuk sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisolati wahum sabu'u sinin. Wadribuhum wahum asyaru sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian tatkala umur 7 tahun untuk sholat. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat, tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Bapak-bapak yang tidak mengajari anaknya sholat, kemudian anaknya malah sholat, maka dia bertanggung jawab pada hari kiamat. Sibuk dengan dunia, anaknya enggak sholat dibiarkan, subuh enggak dibangunkan, waktunya sekolah dibangunkan, waktu sholat subuh tidur aja nak. Nanti kalau kamu bangun sholat subuh, nanti di sekolah ngantuk, tidur aja. Disuruh tidur malah anak. Bukan diajak untuk ke masjid, disuruh tidur. Istirahat supaya dunianya mantap. Kalau waktunya sekolah tidak terlambat meskipun 1 menit. Orang seperti ini yang tidak mengajari anak mereka sholat, kemudian anak mereka akhirnya jadi nakal setelah dewasa, maka dia yang bertanggung jawab dengan kenakalan mereka. Ini orang-orang yang sholat, namun sholat mereka tidak benar. Mereka dicerca oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana sholat mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholat mereka. Ada yang mengatakan mereka sholat, namun mereka sengaja mengeluarkan waktu sholatnya sampai di luar waktu. Jadi harusnya sholat duhur, mereka enggak mau terus mensana, nanti sholat pas asar saja baru kita sholat. Ini termasuk orang yang melalaikan apa? Sholat. Sengaja, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, ya enggak jadi masalah. Ketiduran, atau lupa, atau dijama. Ini enggak, tanpa ada uzur. Ini pendapat. Sehingga meninggalkan sholat. Pendapat yang lain mengatakan, termasuk dalam ayat ini, adalah orang-orang yang menunda sholat sampai di penghujung waktunya. Sengaja mengerjakan sholat di waktu yang dibenci. Seperti orang-orang munafik, yang mereka tidak sholat asar di awal waktu sholat asar. Tetapi mereka mengerjakannya tatkala menjelang maghrib. Saya ingatkan, awal mula waktu sholat asar adalah jika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Waktu sholat duhur dimulai tatkala matahari tergelincir. Tadinya bayangan sesuatu benda di arah barat, sekarang berubah ke arah timur karena matahari sudah tergelincir ke arah barat. Itu waktu awal sholat duhur. Waktu sholat duhur kapan selesai? Sampai panjang bayangan suatu benda, panjangnya sama dengan benda tersebut. Kalau kita taruh kayu panjangnya 2 meter, maka selama panjang bayangan belum 2 meter, masih waktu sholat duhur. Tatkala panjang bayangan suatu benda sudah 2 meter, berarti sudah selesai waktu sholat duhur dan masuk waktu sholat asar. Dan kapan akhir dari waktu sholat asar sampai panjang bayangan benda tersebut 2 kali lipat? Karena Jibril alaihissalam pernah mencontohkan waktu dia datang kepada Nabi 2 kali waktu sholat, di awal sholat dan di akhir sholat. Hari pertama dia sholat di awal sholat, dan hari kedua dia sholat di akhir sholat. Kemudian Nabi Jibril mengatakan, bainahuma sholat, di antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Hari kedua Jibril alaihissalam sholat di akhir waktu, yaitu tatkala panjang bayangan suatu benda 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Kalau kita tegakkan tiang 2 meter, terus panjang bayangan sudah 4 meter, berarti waktu sholat asar sudah berakhir. Ini yang disebut dengan waktu ikhtiari, waktu sholat asar yang benar. Bagaimana kalau kita sholat asar setelah itu, padahal masih ada waktu belum terbenam matahari, waktu antara tatkala panjang suatu benda 2 kali lipat sampai terbenam matahari namanya waktu itirori. Waktu yang kalau ada darurat, seorang boleh mengerjakan waktu sholat asar di waktu tersebut kalau ada halangan. Tetapi kalau tidak ada halangan, maka tidak boleh. Seorang harus mengerjakan waktu sholat asar sebelum panjang suatu bayangan 2 kali lipat sebelum itu. Kecuali ada uzur, misalnya terjebak dalam kemacetan, atau ada sesuatu, maka ini tidak mengapa sebelum matahari terbenam. Adapun seorang yang tanpa ada uzur, sengaja melaksanakan waktu sholat asar menjelang maghrib, maka dia adalah seperti kelakuan orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik. Bagaimana? Ya jilisu yarkubu syams, dia duduk, sudah waktu sholat datang, dia santai saja. Nunggu perhatikan matahari. Hatta idha kanat baina qornay syaitan, tatkala matahari sudah mutergelam, terbenam, qama fayangkuru arba'an. Maka dia segera sholat, kemudian dia sholat cepat-cepat. Seperti burung yang mematuk-matuk 4 rakaat. La yazkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini sifatnya apa? Orang munafik. Tadi ngobrol terus. Sudah salat sebentar masih lama, ngobrol terus ini, minum kopi, minum macam-macam. Sudah mau habis tinggal 5 menit, langsung tiba-tiba langsung semangatnya luar biasa. Selesai dengan waktu cepat. Ini salatnya orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari apa? Salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini masuk dengan an salatihim sahun termasuk orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi dia sholat, kemudian dia sengaja menerawang. Sengaja, bukan tidak sengaja. Kita ini sadar, tatkala kita lagi sholat, imamnya baca surat, kita ke Indonesia. Padahal kita di Madinah. Mulai mikir perdagangan, mulai mikir istri, mulai mikir anak-anak. Dan itu memang setan datang. Setan ganggu. Dalam hadis disebutkan, tatkala azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan, sampai kentut dengan suara yang besar supaya dia tidak dengar azan. Tapi kentut setan kita tidak dengar. Dia dengar sendiri. Dia kabur. Setelah selesai azan dia balik. Kemudian dia mulai menggoda orang yang sholat. Dia mengatakan, uzgur kada. Ingat ini. Dan benar, terlalu banyak perkara yang kita lupakan, kita ingat tatkala sedang sholat. Banyak. Kita lupa si fulan punya utang sama kita. Si fulan ternyata punya utang sama saya. Baru ingat tatkala sholat. Cari barang hilang, gak ketemu sholat dulu. Hilang, ternyata di bawah lemari. Ingatnya kapan waktu? Salat, subhanallah. Setan mengatakan uzur kada, ingat ini. Sehingga kita tadi yang lupa jadi ingat. Seorang tatkala dia dibawa oleh setan pikirannya, dan ini semua orang tidak ada yang selamat. Jadi yang jadi masalah, dia sengaja menerawang. Sudah tahu, saya kok mikir Indonesia, ini kan lagi salat. Kembalikan lagi, harusnya kita kembali. Jangan kita biarkan otak kita terus santai, pikir terus enak, tahu-tahu assalamualaikum, sudah assalamualaikum cepat sekali. Dia enggak sadar, pokoknya otomatis namanya Allahu Akbar, ikut terus dia pikirnya di sana. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu sudah salam. Ini termasuk orang-orang yang sahun, pendapat sebagian ulama. Oleh karena yang benar ayat ini turun terhadap tentang orang-orang munafik, bukan terhadap kaum muslimin, tetapi barang siapa yang memiliki kelalaian dari sholat, maka dia akan mendapatkan bagian dari cercaan dalam ayat ini. Kalau sempurna kelalaian dia, maka sempurna seperti orang munafik. Semakin sedikit kelalaiannya, dia mendapatkan cercaan bagian dari kelalaian tersebut. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.